Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa ba'dal ba'si muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim. Setelah dibangkitkan manusia, mereka semua akan dihisab dan dibalasi amalan-amalan mereka. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, liyajziyalladzina asa'u bima amilu wa yajziyalladzina ahsanu bilhusna. Agar Allah subhanahu wa ta'ala balas orang-orang yang berbuat jelek dengan apa yang mereka kerjakan, dan Allah balas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Allah balas mereka dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka-mereka yang berbuat baik, yang banyak timbangan kebaikannya. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ. Allah katakan di dalam surat Al-Qari'ah, adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada di dalam kehidupan yang diridhai, yakni fi jannatin na'im, yaitu di dalam surganya. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kalian apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Allah juga berfirman di dalam surat Az-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, dia akan menuai hasilnya. Demikian pula sebaliknya, waman ya'mal mithqala dzarratin syarriyarah, barang siapa yang melakukan kejelekan sekecil apapun, dia akan menuai hasilnya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah berikan keselamatan kepada kita semua. Semoga Allah hisab kita dengan penghisapan yang mudah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala maafkan kesalahan-kesalahan kita. Ampuni kesalahan-kesalahan kita. Innahu ghafurur rahim. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menjelaskan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menerangkan apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab di atas. Beliau rahimahullah mengatakan, ya'ni anna an-nasa ba'da al-ba'thi yujazuna wa yuhasabuna ala a'malihim, ya'ni manusia setelah dibangkitkan, mereka akan dibalasi, dihisab atas amalan-amalan mereka. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jikalau baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Jikalau jelek, dia akan mendapatkan kejelekan. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal kebaikan seberat biji sawi, seberat biji yang paling kecil, dia akan menuai hasilnya, akan melihat hasilnya. Barang siapa yang berbuat kejelekan sekecil apapun bentuknya, seberat biji sawi sekalipun, dia akan menuai hasilnya, dia akan melihat hasilnya. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala pun berfirman, wa nadha'ul mawazinal qista yawmal liyaumil qiyamah. Allah meletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a. Nah, ini yang perlu benar-benar diingat oleh setiap manusia, ya. Allah meletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mendzalimi satu jiwa pun, sedikit pun. Fala tudlamu nafsun syai'a. Tidak ada satu jiwa pun yang didzalimi sedikit pun. Allah benar-benar maha adil. Keputusan Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang adil. Fala tudlamu nafsun syai'a. Wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha. Sekalipun yang dilakukan adalah sekecil biji yang paling kecil, sekecil biji sawi, Allah akan datangkan itu. Allah akan balasi sekecil apapun yang dia lakukan. Ataina biha, akan Allah balasi. Fala tudlamu nafsun syai'a. Tidak ada satu jiwa pun yang didzalimi sedikit pun. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang menghisab. Wa qala jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman. Kalau tadi dalam surat Al-Anbiya ayat 47, yang ini surat Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali lipatnya. Wa man jaa'a bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan, maka tidaklah dia dibalas kecuali dengan yang semisalnya. Ini balasannya. Dan mereka tidak akan dizalimi. Subhanallah. Kebaikan dilipat gandakan. Falahu asyru amsalihha, mendapatkan 10 kali lipat, 10 yang semisalnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kejelekan, wa man jaa'a bisayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudhlamun. Yang melakukan kejelekan tidaklah dibalas kecuali dengan yang semisalnya, yakni satu dibalas satu. Wa hum la yudhlamun, mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Ketika mereka bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti mendatangkan kebaikan. Luar biasa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan dibalasi 10 kali lipat, 10 yang semisal. Adapun kejelekan dengan yang semisalnya, Allah balasi. Masya Allah, alangkah besar rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Maka terutama di bulan Ramadan ini, jangan sia-siakan amalan kebaikan, masyarul ahibbah. Barakallahu fikum. Qala asyikh, asyikh melanjutkan. Falhasanatu bi'ashri amsaliha ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin kathiratin fadlan minallahi azza wa jal wa amtinanan minhu subhanahu wa ta'ala. Kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali yang semisalnya. Bahkan bisa menjadi 700 kali lipat atau sampai berlipat-lipat yang banyak. Itu merupakan keutamaan dari Allah Azza wa Jal. Dan pemberian karunia darinya subhanahu wa ta'ala. Fahuwa jalla wa ala qad tafaddala bil amali salih. Allah jalla wa ala sungguh telah memberikan keutamaan dengan amalan saleh yang dilakukan seorang hamba. Thumma tafaddala marratan ukhra bil jazaa'i 'alayhi hadzal jazaa' al wasi' al katsir. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan yang lain dengan balasannya, balasan yang luas yang banyak ini. Amal amalus sayyi', adapun amalan yang jelek, fa inna sayyi'ata la yujaza al insan bi aktsar minha. Adapun amalan yang jelek, seseorang tidak akan dibalas dengan yang lebih dari itu. Qala ta'ala, Allah ta'ala mengatakan, "Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun." Barang siapa yang datang dengan melakukan kejelekan, dia tidak akan dibalas kecuali dengan yang semisalnya, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Tadi kita sampaikan ayatnya, "Fala tudhlamun nafsun syai'a." Tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi sedikit pun. "Fala tudhlamun nafsun syai'a." Allah mengatakan juga, "Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun." Barang siapa yang melakukan kejelekan, tidaklah dibalasi kecuali dengan yang semisalnya, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, masyarul ahibba barakallahu fikum. Kalaulah bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah, hidayah Allah, kita tidak akan bisa. Maka semestinya bagi kita untuk selalu menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar selalu kepada Allah, memohon kepada Allah hidayah di setiap hari kita. Selalu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sandaran kita. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, "Waman kadzdzaba bil ba'tsi kafar." Barang siapa yang mengingkari hari kebangkitan, maka sungguh dia telah kafir. Ini yang diucapkan oleh beliau rahimahullah. Benar adanya. Tidak buat-buatan beliau, tidak dari kantong beliau. Siapa yang mengingkari adanya hari kebangkitan, kafir, kata beliau. Benar. Dan bukan beliau yang mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat At-Taghabun ayat yang ketujuh. Perhatikan. "Za'ama alladziina kafaru an laa yub'atsu." Orang-orang kafir mengira mereka tidak akan dibangkitkan. Siapa yang mengira, yang menyangka tidak akan dibangkitkan? Orang-orang kafir. "Qul bala," katakan wahai Muhammad, "tentu wa rabbi, demi Rabbku, la tub'atsunna, sungguh kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum." Kemudian kalian akan diberitahu terhadap apa yang kalian perbuat semasa di dunia. "Wadzalika 'alallahi yasir." Yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk syarahnya, penjelasannya akan kita lalui pada pertemuan berikutnya. Kita bertahap-tahap ya, insyaallah. Mulai dari manusia semuanya pasti akan mati. Setelah itu mereka akan dibangkitkan. Setelah dibangkitkan mereka akan dibalasi, dihisab. Dan barang siapa yang mengingkari hari kebangkitan, sungguh dia telah kufur. Dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan yang berikutnya. Dengan bertahap-tahap kita singkat-singkat ya kajiannya, dengan tujuan supaya bisa diresapi apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, bisa diresapi, bisa benar-benar difahami. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, terutama bagi yang menyampaikan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.